إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahmah, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki ketinggian dan kemuliaan, Zat yang Rahman Ar-Rahim, yang telah menganugerahkan kepada kita Islam dari yang dibawa Islam ini dari seorang Rasul yang Nabiul Rahmah, seorang Nabi yang penyayang. Harisun 'alaikum bil mu'minin, sangat semangat agar supaya kaum muslimin mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat mereka. Sangat perhatian. Islam ini nikmat dari Allah, karunia dari Allah yang telah Allah sempurnakan. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi, isinya itu mengandung rahmat lil alamin. Islam ini sebagai rahmatun lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Karena perintah-perintah yang terdapat dalam Islam, larangan-larangan yang terdapat dalam Islam, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, semua itu untuk kebaikan kita. Keselamatan kita di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. Ini bentuk kasih sayang Allah. Maka kita pelajari, kita fahami, kita amalkan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, insya Allah selamat. Selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di akhirat. Itu bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setiap muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Demikian juga hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kita bisa hadir di majelis ilmu itu rahmat dari Allah. Taufik dari Allah, hidayah dari Allah, bentuk kasih sayang Allah. Kita bisa hadir di majlis ilmu karena fadilah Allah, taufik dari Allah. rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Di mana Rasulullah menyatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya agama seseorang dia, tanda bagusnya agama seseorang, dia tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Ketika kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang maksiat, perkara yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, itu pun rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Kita bisa berzikir, itu rahmat Allah, nikmat Allah, taufik dari Allah. Kita bisa bersedekah, rahmat Allah, fadilah dari Allah, karunia dari Allah. Rasulullah menyatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqih fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dunianya, akhiratnya, Allah jadikan dia faham. Kita bisa mengerti, memahami apa yang disampaikan. Ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah yang disampaikan, kita faham. Itu karunia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, taufik Allah, hidayah dari Allah. Maka ikhwat fillah wa akhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita memperbanyak syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak syukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dan anggota badan kita. Pada malam hari ini kita akan sedikit melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'alani ad-da'i syafi atau ad-da'wa ad-dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Pada bab yang baru, yaitu na'am min 'uqubatiha, di antara akibat jelek perbuatan dosa dan maksiat yang berikutnya adalah, karena sangat banyak sekali akibat jelek perbuatan dosa dan maksiat. Wa min 'uqubatiha, dan di antara akibat jelek perbuatan dosa dan maksiat adalah annaha tastad'i nisyanallahi li'ibadihi. Menjadi sebab perbuatan dosa dan maksiat itu menjadi sebab Allah melupakan hambanya. Allah lupakan dia. Allah enggak beri taufik dia. Allah enggak bimbing dia. Allah tidak takdirkan dia melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka di antara akibat jelek perbuatan dosa dan maksiat, Allah lupakan seorang hamba. Watarkahu, dan Allah tinggalkan dia. Watakhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanihi. Allah membiarkan dia dengan hawa nafsunya. Allah biarkan dia. Allah tidak bimbing dia. Allah serahkan dia antara dia dengan hawa nafsunya. Yang namanya hawa nafsu, kemana mengajak kita? Apakah ke surga? Tidak. Kebaikan dunia juga enggak. Keselamatan di azab kubur enggak juga. Nafsu mengajak kita kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu tidak henti-hentinya mengajak kepada kejelekan. Kalau kita na'udzubillah bermaksiat kepada Allah, Allah tinggalkan kita. Allah enggak bimbing lagi kita. Allah lupakan kita. Dan Allah serahkan kita dengan hawa nafsu kita, dan juga dengan syaitoni, dengan syaitonnya. Syaitan kalau bimbing kita kemana? Ke neraka, waliyadzubillah. Syaitan mengajak kita kemana? Perbuatan dosa dan maksiat, sehingga diazab, mendapatkan siksa di dunia, di alam kubur, dan pada yaumul qiyamah, waliyadzubillah. Ternyata sangat besar sekali bahaya perbuatan dosa dan maksiat, yaitu Allah melupakan kita. Allah tinggalkan kita. Allah tidak mau bimbing lagi kita. Allah biarkan kita dan serahkan kita kepada hawa nafsu kita, diserahkan kita kepada diri kita sendiri, kepada hawa nafsu kita, kepada syaitan, dibiarkan. Na'udzubillah, sungguh sangat mengerikan kalau Allah meninggalkan kita. Ustaz mana, ulama mana, syekh mana yang bisa menyelamatkan kita? Walaupun ribuan ulama berupaya untuk menyelamatkan kita, tidak bakal mampu kalau Allah meninggalkan kita. Maka wajib bagi kita istighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kezoliman-kezoliman yang pernah kita lakukan. Natuu ilallah, kita tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, maka Allah serahkan kita dengan hawa nafsu kita dan juga dengan syaitan. Allah takdirkan dia dikuasai oleh syaitan karena perbuatan dosa dan maksiat. Wa hunakal halakul ladzi la yurja ma'hu najah. Kalau seseorang sudah diserahkan kepada hawa nafsunya, diserahkan kepada syaitan, Allah pasrahkan dia, maka itu adalah kebinasaan yang paling besar. Dan orang ini tidak diharapkan lagi keselamatannya. Tidak diharapkan lagi. Dia tidak akan kembali ke jalan yang lurus kalau Allah sudah meninggalkannya. La haula wala quwata illa billah. Mengerikan sekali. Itu kebinasaan yang paling besar. Wa hunakal halak alladzi la yurja ma'hu najah. Kebinasaan yang tidak diharapkan lagi keselamatannya. Maka yang penting bagaimana supaya Allah tidak meninggalkan kita. Jangan sampai Allah serahkan kita dengan diri kita sendiri, dengan hawa nafsu kita, apalagi dengan syaitan. Jangan sampai. Caranya bagaimana? Tobat kepada Allah Ta'ala. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasr. Al-Hasr ayat 18 dan 19. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk akhiratnya. Hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan untuk hari esoknya, untuk hari kiamatnya, bekal apa yang sudah disiapkan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'amalun. Sesungguhnya Allah maha khabir dari apa yang kalian amalkan. Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah kemudian menyatakan wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang melupakan Allah. Jangan menjadi seperti mereka yang melupakan Allah, bermaksiat kepada Allah. Fa ansahum anfusuhum, maka hukumannya, akibatnya adalah Allah jadikan mereka melupakan diri mereka sendiri. Al-jaza min jinsil amal. Seseorang itu dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia melupakan Allah, tetap berbuat dosa dan maksiat, berarti melupakan Allah. Maka Allah jadikan dirinya, Allah jadikan dia, hamba yang bermaksiat tadi, lupa berjumpa dengan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak mengerti apa yang dibutuhkan oleh dirinya supaya selamat di dunia, selamat di alam, di azab kubur, dari azab kubur, selamat dari api neraka. Dia lupa, enggak tahu apa yang harus dia lakukan. Sebagai balasan ketika dia melupakan Allah, Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik, yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Syekh Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, fa'amara bitaqwahu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk bertakwa kepadanya. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Allah itu diingat, tidak dilupakan.